Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridallah min ridal walidain, wa tukhtullah min tukhtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا أمه من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وإبو pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Maafkan aku. Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falan yadkhulul jannah. Dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falan yadkhulun nar. Dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibunya? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan anakmu. Maafkan aku. Roja 756 kHz.